Al-ikatu ajnihataha. Tidaklah seorang keluar untuk mencari ilmu kecuali malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya, atau akan meraungi, atau menutupkan, atau meliputi dengan sayap-sayapnya. Ridhan lima yasna. Ridhan lima yasna. Karena ridha dengan apa yang dia perbuat. Qanilin a'azakumullah. Termasuk iman adalah iman kepada malaikat-malaikat. Termasuk iman, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa bersama kita ada makhluk lain, yaitu malaikat-malaikat yang masing-masing memiliki tugas-tugas. Wallahu bihi a'lam. Dan Allah SWT yang mengetahui tentang tugas-tugas mereka masing-masing. Dan malaikat itu di antaranya ada yang selalu mengiringi kita. Ada malaikat hafazah, ada raqibun atid, dan ada yang lainnya. Dan kalau kita dalam keadaan bermajlis, duduk mencari ilmu, niscaya para malaikat tadi akan berkerumun, mendekat, dan mereka meliputinya dengan sayap-sayap mereka. Mudah-mudahan termasuk majlis kita ini juga dihadiri para malaikat, dinaungi oleh mereka. Mereka ridha, mereka suka dengan ilmu, talabul ilmi, tentulab al-ilm. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni juga, dan juga Ibnu Majah rahimahumullah, dan lain-lain. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Qasim ibn Zakaria al-Mufriz, qala akhbarana Muhammad ibn Sabbah al-Jurjani, qala akhbarana جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. disebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk cari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Al-jaza'u min jinsil amal. Amalannya, dia berusaha, bersusah payah menempuh satu jalan untuk cari ilmu. Maka pahalanya, balasannya, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan kaitannya, karena dengan ilmu, jalan menjadi jelas. Dengan ilmu, akan terang benderang. Maka jalan tadi bercahaya. Sehingga mudah untuk ditelusuri. Dan itu Allah SWT yang memberikannya, yang memudahkannya. قال أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فكذا أنس بن مالك برسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka berarti dia berjalan di jalan Allah. Hatta yarja, hingga dia kembali. Tadi sebutkan keutamanya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan ke surga. Sekarang dikatakan dalam riwayat yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganggapnya atau menjadikannya sebagai fisabilillah hatta yarja. Qul inna a'udzukum Allah. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan diriwayatkan pula oleh yang lain, bahkan disebutkan di sini wal hadis rawahu Muslimun fi sahihi min aujuhin, dari banyak jalan, dari Al-A'mash. Bahwasanya siapa yang menembus satu jalan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Adapun yang dikatakan fi sabilillah hatta yarji, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Jami'nya, dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih. Naam. Qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya al-Halwani, qala akhbarana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, qala akhbarana Anbasa ibn Abd al-Rahman al-Alaq ibn Abi Muslim an Aban ibn Uthman an Abihi, dari bapaknya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya, wa yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat adalah para anbiya, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Para syuhada yang terbunuh fi sabilillah, dan para ulama juga orang-orang yang berjalan fi sabilillah. Dengan hadis yang sebelumnya yang dikatakan man salaka tariqan yatlubu fihi al-'ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Maka mereka-mereka yang berjalan fi sabilillah, mereka mendapatkan kemuliaan, yaitu bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat. Al-ulama wasyuhada. Al-ulama wasyuhada. Karena kedua-duanya adalah mujahid fi sabilillah. Kedua-duanya berjihad fi sabilillah. Yang satu berjihad dengan sayfi wassinan, dan yang satu berjihad dengan hujjah wal bayan. Kedua-duanya jihad dan kedua-duanya berperang. Bisaibi wassinan dengan pedang dan tombak, sedangkan bil hujjah wal bayan dengan hujjah-hujjah dan keterangan-keterangan. Itulah ulama. Ada mereka yang mengayunkan pedangnya fi sabilillah. Mereka yang mengorbankan hartanya dan nyawanya fi sabilillah. Maka mereka mujahid fi sabilillah. Dan ketika terbunuh fi sabilillah, mereka menjadi syuhada dan mereka berhak untuk memberikan syafaat yaumul qiyamah. Demikian pula golongan kedua, yaitu golongan para ulama yang mereka juga berjihad fi sabilillah, membantah syubhat-syubhat, menerangkan mana hak mana batil, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya yang mengancamnya, yang mungkin kaum muslimin tidak sadar kalau itu merupakan bahaya. Para ulama yang tahu kalau itu berbahaya, dan juga mematahkan hujah-hujahnya para ahlu balal, ahlu ahwa, ahlu bidah. Maka juga jihad fisabilillah. Maka mereka juga berhak mendapatkan keutamaan, yaitu memberikan syafaat. Maka dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dan juga dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dan juga Ibn Majah, yasfa' yawmal qiyamah al-anbiya, bahwa yang akan memberikan syafaat nanti para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Para ulama bahkan disebutkan yang kedua sebelum syuhada. Karena para ulama walaupun sama-sama jihad fi sabilillah, tetapi bil hujjah wal bayan, kata para ulama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Nukil Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya mujahidun yang berjihad dengan hujjah wal bayan, yakni para ulama, mereka disebut jihad dengan jihadul khawas. Disebut dengan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Adapun jihad di sayfi wassinan bisa dilakukan oleh setiap orang yang sehat, setiap orang yang dalam keadaan normal bisa mengangkat pedang, maka dia bisa berangkat jihad bismillah. Kulna azakumullah. Dilihat tidak cacat, sehat walafiat, bahkan tetapi yang buta, yang a'raj, maka dikatakan laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. yang buta, yang pincang, yang cacat, sakit, tidak mengapa untuk tidak berperang. Artinya selain itu semuanya bisa berangkat, nggak ada alasan. Maksudnya nggak bisa mengayunkan pedang, nggak bisa berangkat, karena dia bisa. Nggak bisa pedang yang panjang dan berat, cari pedang yang lebih pendek. Alhamdulillah. Tetapi jihad bil hujjati wal bayan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang illa al ulama. Enggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus orang-orang yang berilmu, seorang yang alim. Wa qalilun ma hum, dan sedikit mereka itu, tidak banyak. Maka dikatakan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Qulana a'udzubillah. Bismillah. Menunjukkan betapa jauhnya pemahaman hizbiyyin, betapa jauhnya pemahaman para haula ikhwaniyin, ketika mereka justru membalik, menganggap mereka yang berperang dengan pedang-pedang mereka, dengan tombak-tombak mereka lebih utama daripada para ulama. Terbalik, bertentangan 180 derajat dengan ucapan Ibnu Taimiyah dan ucapan Ibnu Qayyim dan para ulama, sehingga mereka berkata sebagaimana disebutkan dalam buku-buku mereka, bahwa memang para ulama selamat, tetapi mereka tidak disebut Taifatul Mansurah, karena Taifatul Mansurah khusus untuk mereka-mereka yang ada jihadnya. Jadi anggap para ulama tadi tidak jihad, karena Taifatul Mansurah dari kata Nasr, ditolong. Taifatul Mansurah itu adalah kelompok kecil yang mereka memiliki jihad. Kemudian disebutkan keutamaannya mujahidin di Afghanistan, mujahidin di Eritrea, mujahidin di kada wa kada, mulai dipuji-puji. Adapun mereka, para ulama, selamat mereka. Tapi mereka tidak punya jihad. Khunumina azakullah ada jahilun. Jahil ala jahil. Bodoh di atas kebodohan. Karena mereka tidak sadar kalau diri mereka bodoh. Sehingga mereka merasa alim, merasa mengerti, kemudian berbicara bilhawa untuk merendahkan para ulama. Akhirnya mereka kalau disebut Syekh Al-Albani, tidak punya jihad. Disebutkan Syekh Muqbil, tidak punya jihad. Khulun a'azakumullah ayyuhuma awla, jihad di sayfi wa sinan, dan jihad bil hujjati wal bayan. Jihad bil hujjati wal bayan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang khusus yang memiliki ilmu. Keutamaannya sudah kita baca. Ditambah lagi musuh-musuh yang datang memerangi. Ada dua macam. Ada musuh yang menyerang fisik kita dengan pedang mereka, dengan tombak mereka. Dan ada yang menyerang atau musuh yang menyerang hati-hati kita dengan penipuan-penipuan, syubhat-syubhat, dengan gambaran-gambaran batil dibungkus dengan kebenaran, atau kebenaran dibungkus oleh mereka dengan kebatilan. Masih secara makna dari ucapan Ibnu Qayyim, kalau mereka masuk ke negeri muslimin dan memerangi kalian kaum muslimin untuk menunjukkan mana yang lebih utama, menunjukkan mana yang lebih berbahaya. Kalau mereka menyerang dengan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka, maka yang rusak pada kaum muslimin adalah badan-badan mereka. Kalaupun mereka mati, mati dalam keadaan di atas Islam wa sunnah, masih di atas aqidah, mati di atas iman. Iya tuh. Tapi kalau musuh yang kedua, musuh dalam artian ahli dalal yang membuat fitnah syubhat, yang menyesatkan manusia, menyesatkan kaum muslimin, maka ketika mereka menyerang, bukan badan kita yang dirusak, badan kita tetap utuh, tetapi hati kita yang berubah menjadi sesat, bahkan kufur dengan pemikiran Syiah, jadi kufur dengan pemikiran liberal, jadi kufur dengan pemikiran-pemikiran sesat. Astagfirullah. Mana yang lebih bahaya? Rusak badan atau rusak hati? Kalau sudah tahu rusak hati lebih berbahaya, berarti jihad bil hujjati wal bayan ini lebih tinggi. Dan itulah peranan para ulama. Laula ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, maka manusia seperti binatang ternak, enggak mengerti mana halal mana haram, enggak mengerti mana yang hak mana yang batil, enggak mengerti mana yang harus dijalani oleh mereka. Laula ulama. Oleh karena itu disebutkan ulama lebih dulu. Yashfa' yawm al-qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada. Thumma yufidu tertib ayaman, dan juga yufidu tarakhi. Yang ini baru kemudian yang itu. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Abdillah Ahmad ibn al-Hasan ibn Abd al-Jabbar الصوفي قال أخبرنا شجاع ابن مخلد قال أخبرنا عباد ابن العوام قال أخبرنا هشام عن الحسن بقول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة حسنة في الدنيا adalah ilmu dan ibadah. Wal jannah fil akhirah, sedangkan jannah di akhirat. Ya ikhwan fillah na'azakumullah, di antara tafsir makna hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah. Amma hasanatul akhirah ma'ruf masyhur, yaitu al jannah. Adapun hasanah di dunia, di antara tafsir hasanah di dunia adalah imra'atun salihah, sayyaratun murihah, wa baitun wasi'. Atau kama qala fi tafasir. Tiga kebaikan-kebaikan dunia. Yang ini dari dunia kalian. Wanita yang saleh, mata, wa khairu mata'a dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Di antara tafsir hasanah di dunia. Ternyata ada tafsir lain hasanah di dunia, yaitu hasanah berupa ilmu wal ibadah. Qul inna a'udzu la ya'rifuha illa man dhaqaha. Gak akan bisa merasakannya kecuali orang yang pernah mengalaminya. Ini gak tahu apa itu merupakan hasanah. Gak tahu dia. Tapi yang sudah tahu, merasakan lebih nikmat dari segala apapun yang ada di dunia. Seorang sahabat ketika salat qiyamul lail dalam berjaga-jaga fi sabilillah, sampai dipanah satu kali, tidak memutuskan salatnya karena nikmat. Nikmat dia merasakan ibadah. Sampai yang kedua kali, sampai ketiga kali dia jatuh, membangunkan saudaranya. Dilihat sudah tertembus 30 tidak tiga anak panah, dia berkata, "Kenapa engkau enggak bangunkan aku di panah yang pertama? Aku merasa sayang untuk memutus bacaanku." Merasa sayang untuk menghentikan bacaan dalam salatnya. Khamilina'azakullah barakallahu fikum. Ini menunjukkan kalau namanya ibadah, ni'mah, lazzah. Demikian pula ilmu. Betapa bahagianya mereka-mereka yang berilmu. Mereka berjalan dengan tenang, beramal dengan tenang, berbicara dengan tenang. Dia berjalan dengan mantap, bersikap dengan mantap, berbicara dengan mantap. Tidak ada keraguan dalam hati. Tetapi mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu, selalu dalam keadaan mutahayyirin, selalu dalam keadaan mutaraddidin. Fi raibihim yataraddadu. Dalam keraguan mereka selalu goncang hatinya. Tidur enggak pernah lelap. Ini benar apa salah ya? Benar apa salah ya? Benar apa salah ya? Apa sih ini bersikap benar? Apa sih ini berbuat benar? Apakah ini semua kita di atas kebenaran? Jangan-jangan kita salah. saya ragu-ragu, saya gelisah. Kenapa? Gimana kalau ternyata kita yang salah? Ahli bid'ah itu yang benar. Astagfirullah. Kenapa kira-kira pertanyaan ini muncul dari orang ini? Jahil, tidak ngaji, enggak belajar, enggak baca kitab, enggak baca hadis. Kalau dia membaca aqwal ulama, menukil ucapan Allah dan Rasulnya, maka dia akan berjalan dengan mantap. Enggak mungkin kita akan memusuhi mereka kalau kita ragu. Enggak mungkin kita sampai mentahzir kalau kita ragu. Khonibdin azakumullah. Kita berbicara di atas hujjah akan berbeda dengan orang yang berbicara di atas taklid. Cara ngomongnya akan berbicara. Yang ini yang benar. Gitu kan. Benar. Ya, sepertinya begitu. Ini jangan main-main kamu. Loh, kayaknya si pulang juga begitu kok. Sepertinya yang enggak tahu ya. Apakah bisa membuat orang yakin kalau dianya ragu? Enggak akan bisa membuat orang lain yakin kalau dia sendiri ragu. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang itu membaca qala Allah wa qala Rasul, dia enggak akan goyah dengan syubhat apapun. Dia akan tetap mantap qala Allah haqqan yuttaba. Dikatakan dengan 1000 kalimat syubhat, dia akan mengatakan ahsanul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ini bagus, tapi kan ini bagus. Yang lebih bagus ucapan Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum. Dikatakan yang nikmat di dunia ini ternyata ada tafsir lain. Selain yang 3 tadi. Yaitu al-ilmu wal-ibadah. Ilmu dan ibadah. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Tirmidzi. Atau Asa. Dikeluarkan oleh Tirmidzi. Maka berkata sebagai kesimpulan. Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Hussein Al-Ajurri rahimahullah, fal-ulama fi kulli hal lahum fadlun azim. Maka para ulama dalam keadaan apapun dia memiliki keutamaan yang besar. Fi khurujihim li talab al-ilm, sejak mereka keluar cari ilmu sudah mendapatkan keutamaan. Apa utamanya? Man salaka tariqan yatlubu fi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wampi mujalasatihim lahum fihi fadl. Dan ketika mereka bermajlis juga memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Tahufuhul malaika tada ajnihataha ridha li talabil ilm. Wa bi mudhakarati ba'dihim li ba'd lahum fihi fadl. Ketika mereka bermudhakarah, ketika mereka berdiskusi secara ilmiah, membawakan hadis-hadis, juga memiliki fadl, keutamaan. Karena majlis itu juga majlis ilmu. Wa fi man ta'allamu minhu al-ilm. Dan pada siapa-siapa yang mempelajari ilmu daripadanya, juga lahu fihi fadl, dia memiliki keutamaan. Ini para ulama tadi memiliki keutamaan. Karena adanya orang-orang yang mengambil ilmu dari dia. Sebagai sedekah. Wa fi man 'allamuhu al-'ilm lahum fihi fadl. Demikian pula pada apa yang dia ajarkan pada orang lain dari ilmunya juga ada keutamaan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Faqad jama'a Allahu lil-'ulama'i al-khair. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh keutamaan pada para ulama min jihatin katsirah, dari banyak sisi. Nafa'ana Allah wa iyyahum bil ilm, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan mereka dengan ilmu. Amin. Qala akhbarana Abu Bakar Al-Ajurri, qala akhbarana Al-Firyabi, qala akhbarana Hisham ibn Ammar Ad-Dimashqi, qala akhbarana Sadaqah ابن خالد قال أخبرنا عثمان ابن أبي العاسكة عن علي ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabut. "Wa qabla an yurfa." Sebelum diangkat. "Tsumma jama'a baina asbu'ihi." Kemudian beliau mengumpulkan dua jarinya antara jari telunjuknya, asbu'ihi al-wusta dan asbu'ihi allati talil ilbham, yang setelah ibu jari. Berarti dua ini. Waqal, kemudian berkata, "Al-alim wal muta'allim syarikan." Orang yang berilmu dan orang yang belajar bersekutu dalam pahala. "Wala khaira fi sa'irin nas," dan enggak ada kebaikan bagi yang lainnya. Berarti hanya dua. Naam. Al-alim wal muta'allim syarikan. Orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu, dua-duanya bersekutu dalam keutamaan, kedua-duanya bersekutu dalam ajr, dalam pahala. "Wa ghairuhuma," dan yang lain-lainnya, "la syai," dikatakan la khaira fihim, enggak ada kebaikan pada mereka. Berarti kun aliman au muta'alliman. Berarti hendaklah kalian jadi alim atau muta'allim. Alhamdulillah, a'azakumullah. Kamu sebagai pedagang-pedagang yang muta'allim. Kamu sebagai pegawai-pegawai yang muta'allim. Kamu sebagai, apalagi, teknisi. Jadi teknisi yang muta'allim. Gak bertentangan. Harus. Talabul ilm harus. Fariidhatun 'ala kulli muslim. Sehingga dikatakan ghairuhuma, yang selain keduanya, la khaira fihim, enggak ada kebaikan pada mereka. Lihat yang berikutnya. Akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti. Qala akhbarana Zuhair ibn Muhammad, qala akhbarana Abdul Razzaq, qala akhbarana Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Darda. Kata Abu Darda, qala al-'alim wal muta'allim fil ajri sawa. Seorang yang berilmu dan yang belajar dalam pahala sama. Wa sa'irun nas hamajun la khaira fihim. Adapun manusia yang lain, hamaj. Hamaj itu orang-orang yang tidak ada nilainya dan dikatakan la khaira fihim, enggak ada kebaikan pada mereka. Jangan tersinggung. Yang bukan santri, bukan thalibul ilm. Berarti saya la khaira fihim, dikatakan hamaj. Bukan demikian. Kalau kalian tetap belajar, berarti maknanya semua harus belajar. Kalau eksekutif muda, Ustaz, bagaimana? Sama saja. Atau kalau saya pebisnis yang maju, berhasil, ya sama saja. Kamu bisa sibuk untuk bisnismu. Masa tidak bisa sibuk untuk talabul ilmu? Qul inna a'udzukum Allah. Yang pandai-pandai bagi waktu. Sehingga tetap belajar, belajar, belajar, belajar. Sisakan setiap harinya. Sehingga bilang setiap pekan. Maaf. Setiap hari. Sisakan. Berapa jam untuk belajar. Paling sedikitnya. Satu jam. Sedikit sekali. Kurang itu sepertinya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan setelah itu alhamdulillah, berarti semua kalian adalah imma aliman au muta'alliman. Semua kalian thullabul ilm dan semua kita thullabul ilm dan masyayikh wal ulama. Ketika dikatakan ya syekh al allama ya kada wa kada wa kada, ditegur oleh syekh, la ana thalibul ilm, ana thalibul ilm, aku masih mencari ilmu, aku pencari ilmu, thalibul ilm. Artinya mereka masih merasa thullabul ilm. Apalagi saya, apalagi kita, apalagi semua. Kita semua thullabul ilm, mencari ilmu. Maka insyaAllah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Karena ulama dan pencari ilmu fil ajri sawa, dalam pahala sama. MasyaAllah. Al-alim wal-muta'allim syarikan fil ajr. sekutu dalam pahala. Maka keutamaan-keutamaan tadi bisa dicapai oleh thullabul ilmi. Kenapa para ulama mendapatkan keutamaan? Kenapa? Karena mereka jadi ulama bukan tiba-tiba begitu saja, tapi mereka menelusuri dari awal, dari dia menjadi thalibul ilmi di pemula. Belajar alif ba ta, menghafal ya, surat An-Nas dan Al-Alaq. Menghafal hadis arba'in. Terus menjadi alim, semakin alim. Maka para ulama dan para pembawa ilmu mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, dan juga para thullabul ilm, para pencari ilmu. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Al-Firyabi, qala akhbarana Qutaybah ibn Sa'id, qala akhbarana Ibn Lahi'ah an Khalid ibn Abi Imran an Abi Umamah anna Rasulullah SAW qala arba'atun تجري عليهم أجورهم بعد الموت بعد الموت. Empat golongan. تجري عليهم أجورهم, akan berjalan pahala mereka terus menerus. بعد الموت, walaupun setelah mati, pahalanya terus mengalir. المرابط في سبيل الله. Yang pertama, orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, pahalanya terus mengalir. Wa man 'allama 'ilman, dan siapa yang mengajarkan ilmu, ujriyalahu ma 'umila bihi, dia terus mendapatkan pahalanya selama ilmunya diamalkan. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa ajruhu yajri, maka pahalanya terus mengalir. Majarat, selama pahala, selama sedekahnya terus bermanfaat. Wa rajulun taraka auladan sigharan, dan seseorang yang meninggalkan anak-anak yang kecil, fahum yad'una lahu, dan mereka mendoakan untuknya, maka terus mengalir pahalanya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini semua menunjukkan keutamaan ilmu, alim dan muta'alim. Empat golongan yang pahalanya terus mengalir. Pertama, al-murabit fi sabilillah, yang berjaga-jaga di jalan Allah sehingga negeri menjadi aman. Dengan keamanan negeri tersebut, mereka dalam keadaan mendapatkan sekian manfaat, dan mungkin akan terus berlangsung manfaatnya. Maka penjaga tadi mengalir pahalanya terus menerus, walaupun sudah mati, terbunuh oleh musuh. Yang kedua, man 'allama 'ilman, mengajarkan satu ilmu, ilmunya diamalkan oleh kaum muslimin. Kenapa dia mengamalkan? Karena diajari oleh Ustaz Fulan rahimahullah, sudah meninggal Ustaznya, tapi terus ilmunya dimanfaatkan oleh santri-santrinya, maka terus mengalir pahalanya. Masya Allah. Betapa nikmatnya para pengajar, para muallim, para ustaz, para da'i. Walaupun pengajar alif ba'ta. Bayangkan, anak tadi tadinya gak bisa baca. Dengan belajar kepadamu, dia bisa membaca Quran. Setiap dia membaca Al-Quran sampai matinya, kamu terus mendapatkan pahalanya. Ini kalau gak diajar oleh kamu, gak bisa baca. Tapi karena kamu ngajari dulu waktu dia kecil, sampai dia jadi ulama kibar misalnya, kamu sudah wafat, kamu tetap mendapatkan pahalanya. Karena ini, ulama besar ini, dulunya diajari baca tulisnya oleh kamu. Masya Allah. Khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan belajar mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang bersedekah dengan sedekatun jariyah. Selama sedekahnya bermanfaat, maka terus dia mendapatkan pahalanya. Aku berikan masjid, aku bangunkan kelas-kelas, aku bangunkan tempat untuk para santri. Maka selama itu dimanfaatkan, terus mengalir pahalanya walaupun dia wafat. Yang keempat, anak-anak yang mendoakan untuknya. Qanibina azakumullah. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa pahala keutamaan pada alim wal muta'allim. Wa ghairuhum hamajun la khaira fihim. Hamaj sudah kita terangkan tadi, yakni enggak ada nilainya dan enggak ada kebaikan padanya. Bahkan disebutkan ada yang lebih keras lagi riwayatnya. Lebih keras dari itu. Dikatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wal 'alim wal muta'allim. Barakallahu fikum. Dunia terlaknat dan semua terlaknat. Illa dzikrullah wa ma walah, kecuali dzikrullah. Alhamdulillah azakumullah. Disebutkan dalam lafaz dzikrullah dan yang berkait dengannya. Berarti dunia murni yang dilaknat. Tapi kalau dunia dengan tujuan untuk dzikrullah, untuk mengingat Allah, untuk membantu dalam ibadah dan seterusnya, maka itu masih berkait. Dan al-alim wal muta'allim fil ajri sawa. Dan alim wal muta'allim dalam pahala sama. Wasairin nas hamajun. Ini dalam lafaz lainnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Tapi kita lanjutkan insyaallah pada zuhur billahi taala. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.